Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memasuki bab yang keenam dari pembahasan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab at-taqwa. Bab tentang perintah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan mukaddimah, semacam mukaddimah dari bab takwa. Di dalam kitabnya beliau menyebutkan beberapa ayat di dalam Al-Quran terkait dengan perintah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dijelaskan di sini at-taqwa ismun ma'khudzun minal wiqayah, bahwa takwa itu merupakan istilah yang diambil dari kata wiqayah. Apa itu wiqayah? Huwa ayyattakhidzal insanu ma yaqihi min azabillah walladhi yaqika min azabillahi fi'lu awamirillahi wastinabu nawahi. Wiqayah yang berarti di sini adalah menjadikan sesuatu yang dapat menjaga dari azab Allah Azza wa Jalla, dan sesuatu yang dapat menjaga kita dari azab itu adalah dengan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Inilah yang bisa menjaga kita dari kerasnya dan sakitnya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwa takwa itu terkadang dia disebutkan beriringan dengan kata kebajikan. Maka dapat dikatakan bahwa kebaikan dan ketakwaan, ya, kebaikan albir dan juga takwa, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Nah, Dan terkadang juga takwa disebutkan secara sendirian. Ya. Kadang takwa disebutkan sendirian, kadang takwa disebutkan beriringan dengan kata albir atau kebaikan. Apa yang dimaksud atau apa yang dimaukan dalam pembahasan ini? Nah, ketika takwa itu disebutkan beriringan dengan kata kebaikan atau albir, maka kebajikan yang dimaksud kebajikan di sini adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa adalah meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Ini jika disebutkan secara apa? Bersamaan. Di situ ada kebaikan disebutkan, kemudian yang kedua perintah untuk bertakwa. Sebagaimana ayat yang telah kita baca tadi dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Albir yang dimaksud di sini adalah menjalankan perintah Allah, wat taqwa yakni menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketika disebutkan takwa dan kebajikan beriringan. Nah, tetapi jika takwa itu disebutkan sendirian, berarti kata takwa ini mencakup ya dua hal, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa jannah Allah Azza wa Jalla satu tempat yang penuh dengan berbagai macam bentuk nikmat Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang memasukinya pasti akan merasakan kenikmatan Allah yang Allah berikan dalam bentuk berbagai macam bentuk nikmat yang mereka inginkan tersedia. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa jannah ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, ini sebagai pertanda bahwa orang yang bertakwa adalah penghuni jannah. Ya. Orang yang bertakwa adalah penghuni jannah, yaitu mereka yang senantiasa menjalankan perintah Allah, mencari ridha Allah Azza wa Jalla, dan menyelamatkan diri dari berbagai macam bentuk larangan Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dan ini adalah dalil hadis dalil Al-Qur'an yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, perintah ini ditujukan kepada kaum mukminin. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin tentang kebenaran Al-Qur'an, ketika diseru oleh Allah dengan kalimat la yanam, wahai orang-orang yang beriman, yakni memanggil Allah kepada mereka yang beriman kepada Allah, pasti tentunya orang yang beriman ini akan menghiasi imannya, akan menjadikan imannya ini di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa? Hakut taqwa ditafsirkan dengan ucapan penulis kitab ini, ya, setelahnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah azza wa jalla, mastata'tum, semaksimal kemampuan yang kalian miliki. Dengan takwa yang maksimal. Nah, bukan takwa yang seenaknya. Kadang takwa, kadang tidak. Kalau dia tidak mampu untuk mengerjakannya, dia tidak kerjakan itu. Walaupun tidak berusaha dia atau belum berusaha. Ini bukan takwa. Ini bukan yang dimaksud dengan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Maksudnya semampu kalian adalah semaksimal kemampuan yang kalian miliki. Nah, barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga makna qauluhu haqqa tuqati, makna dari firman Allah bertakwalah dengan ketakwaan yang sebenarnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar engkau bertakwa kepada Allah semampu kalian, semaksimal kemampuan kalian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah azza wa jalla tidak akan membebani satu jiwa kecuali apa yang telah diusahakannya. Maka dari itu, hati-hati kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam pembahasan takwa ini yang disebutkan oleh ayat ini bukan dimaksudkan at-tahawun bitaqwallah, bermudah-mudahan, menggampang-gampangkan dengan istilah takwa. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah anjuran bahwa kita harus bertakwa kepada Allah ala qadril mustata, yakni di batas maksimal kemampuan untuk bertakwa kepada Allah. Barakallahu fikum. Maka dari itu, jangan sekali-kali kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ingin predikat takwa tentunya, jangan kemudian kita pelit, ya, atau bermudah-mudahan dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan takwa kita kepada Allah. Nah, jangan. Keluarkan maksimal ketakwaan kalian. Adapun ketika kita tidak mampu, maka kerjakan semampunya. Itu maksudnya. Bukan kemudian tidak mampu karena hawa nafsu malas, karena dorongan hawa nafsu ini tidak mau mengerjakan ibadah, kemudian malas, lalu beralasan dengan dalil ini. Ya. Beralasan dengan apa? Ini kan Allah mengatakan fattaqullaha masata'tum. Ya. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi asal aku enggak mampu, sudah aku enggak mau mengerjakan. Enggak seperti itu maknanya. Ya. Tapi kerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemampuan takwa yang maksimal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang dimaksud dengan takwa. Maka faedah yang diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, di sini menjelaskan bahwa manusia itu apabila dia tidak mampu menjalankan perintah Allah dengan sempurna, maka dia boleh menjalankannya sesuai dengan kemampuannya. Yakni tahap pertama kita berupaya untuk menjalankan ibadah itu sesempurna mungkin. Jika tidak mampu, maka tingkatannya diturunkan lagi. Ya. kerjakan sesuai dengan kemampuanmu. Kalau kamu mengerjakan sempurna tidak mampu, maka kerjakan semampumu. Nah, dalil yang lainnya yang menguatkan tentang penjelasan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Salli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Ini hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa ketakwaan itu berdasar kemampuan kita. Bukan berarti hadis ini membolehkan atau ayat yang tadi fattaqullaha mastata'tum membolehkan kita untuk meninggalkan ibadah tersebut tanpa ada upaya terlebih dahulu. Gak boleh ditinggalkan ibadah itu. Terkhusus ibadah-ibadah yang wajib ya. Nah, dia harus menunaikan ibadah tersebut semaksimal kemampuan yang dia miliki. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat kamu dengan berdiri, kata Nabi. Ya. Jadi hukum asal salat fardu adalah berdiri. Jika engkau tidak mampu dengan berdiri, maka dengan duduk. Jadi kalau dia enggak mampu berdiri malah maka duduk dia. Jika dia tidak mampu dengan duduk, maka berbaring. Ya, yakni salat dengan berbaring. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurutkan cara pelaksanaan salat berdasarkan kemampuan. Pertama, salat dengan berdiri jika mampu. Jika tidak mampu, maka dia duduk. Ya. Ternyata duduk juga enggak mampu, maka dia salat dengan berbaring. Maka dari itu kebanyakan kaum muslimin atau sebagian dari kaum muslimin salah dalam memahami ayat ini atau hadis ini. Salah dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hukum asal salat fardu itu berdiri. Ya. Kadang orang dia mampu berdiri, mampu dia berjalan dari masjid sampai rumahnya. Kurang lebih jarak antara masjid rumahnya 300 meter misalnya. Ya. Dia mampu berjalan 300 meter itu. Subhanallah, nyampe masjid, iqamah dikumandangkan, kemudian lalu dia ambil posisi duduk. Ini tidak pas dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya. Dia berjalan 300 meter bisa. Kenapa dia hanya duduk, dia hanya berdiri diam? Kemudian dia tidak mampu. Ya. Kalau ada yang bertanya, oh itu mungkin dia sholat dengan duduk itu karena mungkin punggungnya terdapat gangguan. Misalnya, dia kesulitan untuk rukuk, apalagi sujud, akhirnya dia duduk. Maka kalau keadaannya seperti ini, awal dia memulai sholat sesuai dengan kemampuan dia, yakni berdiri. Sholat dengan berdiri. Ketika imam takbir untuk ruku, maka disitulah terdapat uzur bagi dia untuk menjalankan perintah sholat tadi, menjalankan rukun sholat tadi sesuai dengan kemampuan dia. Ya sudah, kalau dia tidak bisa ruku, hendaknya dia duduk. Dia ambil tempat duduk, ya, sebelum sholat itu sudah dipersiapkan. Awal takbir, dia takbir juga dengan keadaan berdiri. Ketika rukuk dia tidak mampu, maka dia duduk. Ya. Lalu mengisyaratkan dengan matanya atau dengan anggukan kepalanya sampai dia sujud, lalu berdiri kembali, dia berdiri lagi. Ya. Berdiri dari kursi, enggak kemudian duduk, ya. Dari awal sampai rakaat yang terakhir duduk saja. Dalam keadaan dia bisa naik sepeda, dia datang ke masjid naik sepeda, naik motor, jalan, maka ini tidak pas. Ya. tidak sesuai dengan apa? Fattaqullaha mastata'tum, atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Salatlah kamu dengan berdiri. Ini perintahnya. Saya bisa berdiri, tapi rukuk enggak bisa. Ya sudah, rukuk duduk. Itu maksudnya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya seperti as-siyam. Ya. Jika dia tidak bisa bersaum di bulan Ramadan, maka dia boleh mengakhirkan. Nah, mengakhirkan maksudnya apa? Mengganti puasa yang harusnya di bulan Ramadan dia lakukan, tapi dia karena terhalangi dengan halangan-halangan syar'i, terhalangi dengan udzur-udzur syar'i, misalnya dia sakit ketika Ramadan, ya, atau dia safar. Nah, maka hari-hari yang dia tinggalkan itu dia ganti di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Nah, asalkan dia meninggalkan saum tadi atau tidak bersaum tadi dengan syarat apa? Dia tertimpa udzur yang dibolehkan secara syariat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka sebagai gantinya adalah hari-hari yang lain. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan kemampuan dalam ibadah puasa. Ya kalau dia mampu, dia saum mampu. Ya. Kadang sakit, kadang enggak. Ketika tidak sakit, dia mampu untuk bersaum. Tapi ketika sakit, dia tidak bisa. Maka hari yang ditinggalkan ketika sakit tadi diganti di hari yang lainnya. Maka ini adalah bagian dari takwa. Barakallahu fikum. Bukan kemudian ketika ada kewajiban puasa dia mengatakan, aduh, aku gak mampu untuk melakukannya. Ya. Apa seperti biasanya hari-hari biasa saya gak makan sekali saja sudah perut perih, apalagi ini gak makan. Ya, dari subuh sampai malam. Ya. Maka yang seperti ini tidak benar. Ya. Tidak benar. Artinya dia bukan tidak mampu, tapi dia sengaja untuk tidak mau menjalankan puasa tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga dengan haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban bagi umat manusia mereka berhaji ke Baitullahil Haram diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, man istata'a ilaihi sabila, bagi barang siapa yang mereka itu mampu untuk mengadakan perjalanan ke sana, disesuaikan dengan apa di sini? Kemampuan. Kemampuan di sini baik secara fisik, mampu secara fisiknya. Kemudian kemampuan di sini adalah kemampuan dalam hal dia ada kesempatan untuk menjalankan ibadah tersebut. Yang ketiga, kemampuan secara finansial. Dana. Ini juga gak bisa dianggap enteng. Karena kita, khususnya kita di negeri ini membutuhkan harta yang tidak sedikit untuk menjalankan ibadah haji yang merupakan rukun kelima dari rukun Islam. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian penulis menyatakan di dalam ayat yang dijadikan semacam mukaddimah dalam bab at-taqwa ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan yang sadida, yakni ucapan yang tidak mengandung kebatilan, ucapan yang tidak mengandung kedustaan, tidak mengandung kesesatan. Ini adalah qaulan sadida, jujur dalam berucap, jujur dalam beramal. Apa balasan bagi mereka yang bertakwa? Kemudian dia pun juga mengucapkan ucapan-ucapan yang jujur. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Azza wa Jalla akan perbaiki untuk kalian amalan-amalan kalian, dan Allah akan ampuni dosa-dosa untuk kalian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini memerintahkan dengan dua perkara. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang kedua ada enam. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu apa? Hendaknya dia berucap dengan ucapan yang sajidah, ucapan yang hak, ucapan yang benar. Tentunya ucapan yang hak itu hanya bisa dinilai dengan dalil nas minal Qur'ani was sunnah. Ucapan hak itu bukan muncul dari logika di otaknya. Ucapan hak itu bukan muncul dari hawa nafsu yang ada di jiwanya, bukan. Tapi ucapan hak, pernyataan yang hak, pernyataan yang benar, jika dinilai secara ilmiah, minal kitab was sunnah wa ala fahmi sahabah. Ini arti dari ucapan yang hak. Nah, waqad sabaqal kalamu 'ala taqwa, telah berlalu penyebutan pembahasan tentang apa itu takwa. Ammal qaulus sadid fa huwa al qaulus sawabi wa huwa yashmulu kullu qaulin fihi khairun sawa'un kana min dzikrillah aw min talabil ilmi aw min al amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Adapun yang dimaksud dengan ucapan qaulan sadida adalah ucapan yang benar, yang mencakup seluruh ucapan yang baik, baik itu berupa zikir kepada Allah atau berupa ibadah menuntut ilmu, ataupun ucapan-ucapan yang mengandung perintah kepada yang ma'ruf dan pelarangan dari berbagai macam bentuk kemungkaran. Au minal kalamil hasan alladhi yastajlibu bihil insan mawaddatan nas wa mahabbatuhum au ghairi dzalik. Atau ucapan-ucapan yang terpuji yang bisa menjadikan umat manusia saling mencintai, saling menyayangi antar satu dengan yang lainnya. Nah, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim rahimahullah, beliau menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berucap dengan ucapan yang baik, atau kalau tidak sanggup hendaknya dia diam. Artinya enggak sanggup mengucapkan kata yang baik, gatel rasanya lisan ini kalau tidak berbicara, maka bicaralah dengan pembicaraan yang terpuji dan pembicaraan yang baik. Tapi kalau tidak bisa, maka hendaknya diam. Ya. Barakallahu fikum. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan di sini, siapa saja yang meyakini, yakin terhadap Allah dan hari akhir, maka harus mempersiapkan diri. Apa persiapannya? Jangan sampai ia terjatuh ke dalam dosa dengan sebab lisannya, ya, karena lisannya dusta, banyak alasan, banyak berkilah, akhirnya akan menjadi tabiat untuk dia senantiasa mengatakan demikian, yang mempengaruhi perilakunya. Nah, wadidu dzalikal qaul ghairu sadid wa huwa al qaul alladhi laisa bis-shawab. Adapun lawan dari ucapan sadida, ucapan yang benar, adalah tentunya ucapan yang mengandung kebatilan, mengandung apa? Kesesatan. Nah, baik itu salah ya, ucapan yang keliru pada maksud temanya, topiknya sudah keliru. Nah, atau ucapan-ucapan yang keliru secara prakteknya. Nah, maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini bagian dari mukaddimah Riyadhus Shalihin. Lalu apa keutamaan takwa itu? Banyak. Ya. Di antaranya dalam ayat tadi, di antaranya keutamaan takwa adalah apa yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat tadi. Apa itu? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian dan Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosa kalian. Kalau kalian takwa, kalian takut, dan juga kalian pun juga merasa bahwasannya ucapan-ucapan ini harus ucapan yang jujur. Kalau dia tidak jujur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan keutamaan takwa. Kalau tadi keutamaan takwa disebutkan yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian. Jadi kalau dia tidak jujur, dusta, Allah tidak akan perbaiki amalan-amalan kalian. Allah akan rusak amalan-amalan kalian. Tentunya kalau kita rusak amalannya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Hati-hati kalian dari dusta. Berkilah, berdusta, tipu daya. Nah, hati-hati kalian dari dusta. Dikarenakan kedustaan itu akan mengantarkan kepada kejelekan-kejelekan. Disebutkan dengan bentuk jamak fujur. Yang dimaksud di sini adalah jalan kejelekan yang sangat banyak. Disebabkan karena kedustaan tadi. Muncul ucapan-ucapan yang ghairu sadida. Ucapan-ucapan yang tidak benar. Ucapan-ucapan yang mengandung kebatilan. Diumbar kemana-mana. Akhirnya amalannya tidak diperbaiki oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yahdi ilal fujur. Allah Azza wa Jalla akan menunjukkan kepadanya kejelekan-kejelekan. Akan muncul kedustaan berikutnya. Akan muncul apa? Kedustaan dalam amalannya yang berikutnya. Nah, ketidakjujuran dan yang lainnya. Ini bahayanya kedustaan. Kalau dusta itu sudah menjadi tabiat, itu sangat berat ngobatinya. Ya. Apalagi sudah mendarah daging menjadi sifat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula yataharr innar rajula yakdzibu wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba." Sesungguhnya seseorang yang dia berdusta, lalu dia kemudian berupaya dalam upayanya, sikapnya, ucapannya itu dusta. Berusaha untuk dusta lagi. Ini berhasil, dusta lagi. Ini dusta lagi, dusta lagi. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan catat dia sebagai seorang kadzdzaba. Dusta, sudah ada label dusta di dalam dirinya. Sehingga ketika orang bermuamalah sudah apa? Kuda-kuda. Oh, ini dusta ini. Oh, jangan bermuamalah dengan dia, dia pendusta. Jangan bermuamalah dengan dia, berdusta. Dusta gimana? Oh, dia kalau bicara tidak bisa dipegang. Atau dia kalau berhubungan dagang dengan seseorang, habis kamu. Ya. Modal bawa lari, uang bawa lari, enggak tanggung jawab dia. Sudah ada label dusta ini nanti. Karena apa? Kebiasaan berdusta. Maka dari itu hati-hati. Ya. Hati-hati kita dari perbuatan ini. Jika kita memiliki tanggungan janji, memiliki tanggungan hutang dan yang lainnya, jangan banyak janji. Nah, kita tunjukkan i'tikad kita bahwa kita ini orang yang jujur. Nah, Demikian. Jangan kemudian tidak tahu, kita tidak tahu menahu. Hati-hati. Terkait dengan hak saudaranya, itu nanti akan terus ditagih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari akhir. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita memohon kepada Allah perlindungan agar kita selamat dari sikap-sikap yang bisa mendorong kita untuk bersikap dusta. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla kekuatan agar kita bisa mengamalkan amalan-amalan takwa, amalan-amalan kebajikan, dan juga ucapan-ucapan yang tidak mengandung kedustaan atau ucapan-ucapan yang benar atau yang jujur. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.